Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian dengan pesan-pesan yang amat sangat berharga. Pesan-pesan yang tujuannya adalah membangun dan memperkokoh persaudaraan yang terjalin di antara kita kaum muslimin. Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu." Janganlah kalian saling mendengki. "Wa la tanajashu." Dan janganlah kalian saling menipu. "Wala tabaghadu." Dan janganlah kalian saling membenci. "Wala tadabaru." Dan janganlah kalian saling membelakangi. "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din." Dan janganlah salah seorang kalian menjual suatu penjualan di atas penjualan saudaranya yang lain. "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim wa akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. "Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh merendahkannya. "Wa la yakdhibuhu, dan tidak boleh mendustakannya. "Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinanya." At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Nabi SAW mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyar. Cukuplah seorang itu dianggap jelek. Cukuplah seorang itu dianggap buruk. An yahqira akhahul muslim, manakala dia bisa merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Damuhu, darahnya haram. Wa maluhu, dan hartanya haram. Wa 'irduhu, dan kehormatannya juga haram. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah pesan-pesan yang amat sangat berharga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian kaum muslimin. Dengan menjalankan pesan-pesan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan adanya al-quwwatu fil ukhuwah, kekuatan di dalam persaudaraan. Al-quwwatu fis shadaqah, kekuatan dalam pertemanan dan persahabatan, sehingga apabila kaum muslimin mereka kokoh persahabatannya, kokoh persaudaraannya, maka akan terbangun di sana maslahat-maslahat besar, maslahat-maslahat yang agung akan teraih di sana, apa-apa yang tidak bisa teraih apabila kaum muslimin mereka berjalan sendiri-sendiri. Karena banyak sekali perkara di dalam Islam, banyak sekali perkara di dalam Islam yang itu merupakan maslahat namun tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai apabila seseorang sendirian. Hal itu bisa hanya bisa diraih manakala kaum muslimin bersatu, manakala kaum muslimin berkumpul, manakala kaum muslimin mereka bersatu padu pada satu suara, pada satu kata untuk menjunjung dan meraih maslahat azimah tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perkara ukhuwah, perkara persaudaraan ini harus betul-betul kita perhatikan. Dengan memperhatikan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang termaktub dalam hadis ini, yaitu pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak saling mendengki, untuk kita tidak saling menipu, dan yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Membenci seorang muslim dalam perkara yang tidak seharusnya muslim tersebut dibenci adalah suatu perkara yang terlarang, bahkan itu adalah perkara yang akan memotong agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami min qablikum, menjangkiti kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Penyakit tersebut, penyakit yang telah ada pada umat-umat sebelum kalian yang juga menjangkiti kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-hasad wal baghdha, rasa iri dan rasa benci. Kalian saling iri, kalian saling mendengki, kalian mengutarakan kebenciannya kepada saudaranya, saling tidak suka satu sama lain. Dan Nabi mengatakan, wal baghdha'u hiyal haliqah, kebencian itu adalah pemotong. Haliqatud din la haliqatus syar, kebencian itu adalah pemotong agama, bukan pemotong rambut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila seseorang tanpa alasan membenci saudaranya muslim yang lain, maka dikhawatirkan agamanya akan terpotong. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas di sini menyatakan bahwasanya kebencian itu adalah pemotong, pemotong agama. Yang harus kita waspadai ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tabaghadu, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat amat baik, penjelasan yang amat sangat indah, yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana keterangan dan penjelasan beliau tentang kalimat ini, agar tercerahkan kepada kita bagaimana hakikat Islam dan bagaimana keindahan Islam dalam semua perkara-perkara syariatnya, bimbingan-bimbingan masalah akhlak yang dibimbingkan oleh Islam yang amat sangat menimbulkan maslahat bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, nahal muslimina anittabaghu bainahum fi ghairillah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mereka saling membenci bukan karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk saling membenci bukan karena Allah. Bal 'ala ahwa'in nufus. Allah melarang mereka untuk mereka saling membenci karena keinginan hawa-hawa nafsu mereka. Hal ini terlarang. Fa'inal muslimina ja'alahumullahu ikhwatan, kaum muslimin itu Allah jadikan mereka bersaudara. Wal ikhwah, dan yang namanya orang-orang yang saling bersaudara itu yatahabbuna bainahum, mereka itu saling cinta mencintai. Wala yatabaghadun, dan tidak boleh saling membenci. Bahkan perkara cinta ini ma'asyiral muslimin, adalah perkara yang akan menjadi penyebab seorang itu masuk ke dalam Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Yani demi Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ikhwani fillah rahimakumullah, dengan terjalinnya rasa cinta di antara kaum muslimin, dengan terjalinnya rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, maka mereka akan satu sama lain menyempurnakan keimanan mereka masing-masing. Karena dengan mereka saling cinta mencintai, mereka bisa mengamalkan berbagai macam amalan-amalan soleh, muamalah yang baik, yang tidak bisa dilakukan manakala mereka saling membenci. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Ikhwani fillah rahimakumullah, Ibnu Rajab melanjutkan, waqad haramallahu 'alal mu'minin, dan Allah telah mengharamkan atas kaum mukminin, ma yuqiu bainahumul adawata wal baghdha, segala perkara yang akan menjatuhkan mereka ke dalam permusuhan dan kebencian. Semuanya terlarang. Seperti halnya al-khamr, seperti halnya maisir, minuman-minuman keras, perjudian, itu dari barang-barang ataupun dari perbuatan-perbuatan ya, seperti ghibah, seperti namimah dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan semuanya itu. Di antara sebabnya adalah perkara-perkara di atas dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan dan kebencian sebab minum-minuman keras dan sebab perjudian. Minuman keras, perjudian adalah perkara yang terlarang dengan larangan yang sangat jelas di dalam Islam, dan ternyata hikmahnya di antaranya adalah apa yang Allah firmankan di sini, dikarenakan al-khamr wal maisir, dikarenakan minum-minuman keras dan juga semua praktek perjudian akan menjatuhkan manusia dalam sikap saling bermusuhan dan saling membenci. Dan ini tidak perlu dijelaskan contoh-contohnya. Kita semuanya sudah paham. Bagaimana apabila seorang itu mabuk, maka temannya bisa dia anggap sebagai lawan, ya. Yang tadinya saling cinta mencintai, saling bersahabat, namun tatkala dalam kondisi hilang akal dikarenakan minuman keras, bisa dia tidak ingat lagi kalau fulan adalah temannya, fulan adalah saudaranya. Begitu pula masalah perjudian. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anish shalah, syaitan itu ingin menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari amalan-amalan salat. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan bukan hanya terbatas pada al-khamr wal maisir. Bukan hanya terbatas pada minum-minuman keras dan juga perjudian saja. Segala yang dapat menjatuhkan seorang muslim ke dalam permusuhan kepada saudaranya muslim yang lain, menjatuhkan dia ke dalam kebencian kepada saudaranya muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya, karena itu adalah jalannya syaitan dan itu adalah misinya syaitan. Sehingga hati-hati kita sekalian ma'asyiral muslimin dari perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kita saling bermusuhan. Hati-hati. Hati-hati kita dari segala perbuatan yang akan menyebabkan kita menjadi saling benci-membenci. Jujurlah di dalam muamalah. Karena ketidakamanahan, ketidakjujuran di dalam muamalah dapat menjadikan hubungan persaudaraan antar dua saudara yang tadinya akrab menjadi rakyat. Jujurlah di dalam berteman, karena kedustaan di dalam berteman banyak sekali menjadikan dua orang yang tadinya berteman menjadi retak pertemanannya karena ketidakjujuran satu sama lain. Berhati-hatilah dari perkara dusta di dalam rumah tangga, karena banyak sekali rumah tangga yang retak karena tidak adanya keterbukaan, karena tidak adanya kejujuran baik dari suami maupun istri atau kedua-duanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, berhati-hati, al-muhim berhati-hati dari semuanya. Al-khamr wal maisir, khamr dan perjudian di sini hanya contoh yang mewakili semua perkara dan semua benda yang akan menjadikan seorang muslim dengan muslim yang lain, muslimah dengan muslimah yang lain, saling menjauh, saling tidak menyukai dan saling membenci. Pada auzubillahi min dzalik. Qala wa li hadzal ma'na hurrimal masyu bin namimah. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan karena perkara inilah berjalan mengadu domba itu terlarang. Lima fiha min iqa'il adawati wal baghdha, dikarenakan perkara namimah ini dapat menjatuhkan seseorang ke dalam permusuhan dan dapat menjatuhkan seseorang ke dalam sikap saling benci membenci. Ma'ruf yang namanya namimah, adu domba, akan mewariskan kebencian pada orang yang diadu domba. Dan sebaliknya, wa rukhisa fil kadzib fil islahi bainan nas, dan diberikan keringanan di dalam kedustaan yang tujuannya adalah ingin memperbaiki hubungan di antara dua orang yang berselisih. Kata Ibnu Rajab, itu diberikan keringanan. Manakala seseorang ingin melakukan islah, melakukan perdamaian di antara dua orang yang saling bermusuhan, maka boleh dia melakukan kedustaan yang sewajarnya yang bisa untuk menyatukan dua orang yang saling bermusuhan ini. Contoh, tatkala melihat dua saudara kita sedang tidak akrab, sedang terjadi jarak antar keduanya karena suatu masalah dari masalah-masalah duniawi, namimah adalah perkara yang terlarang dalam kondisi ini. Namimah adalah memanas-manasi. Kita nyampaikan ke si fulan, katanya fulan ngomong-ngomong begini tentang, oh ya fulan juga seperti itu. Kata siapa saya saja yang seperti ini? Fulan juga seperti itu. Ini namimah. Nah sebaliknya, berjalan untuk melakukan islah, perdamaian antara dua orang yang saling bermusuhan tadi, dianjurkan meskipun terkadang harus menggunakan perkara-perkara dusta. Contohnya ada Zaid dengan Amr, dua orang yang pada Allah sedang terjadi selek. Kita ingin mendamaikan antar keduanya. Kita mengatakan kepada Amr, wahai Amr, Zaid tadi bercerita baik kepadaku tentangmu, dan dia mengucapkan salam, nitip salam kepada saya, kepadamu wahai Amr. Sedang bermusuhan. Padahal tadi Zaid tidak sedang bicarakan Amr dengan pembicaraan yang baik, tidak titip salam. Tapi karena kita tujuannya ingin mendamaikan, wahai Amr, tadi Zaid saya ketemu sama dia, dia ngomong baik tentangmu, cerita baik tentangmu, dia titip salam. Ini boleh. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena tujuannya adalah islah. Jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya segala perkara-perkara yang akan menimbulkan rasa cinta di tengah-tengah manusia itu sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan, dan semua perkara yang akan menimbulkan permusuhan dan perselisihan serta akan menimbulkan kebencian itu perkara yang amat sangat ditekankan untuk dihindari dan tidak dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kebencian di sini, Kebencian yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tabaghu. Janganlah kalian saling membenci. Adalah kebencian yang muncul karena hawa nafsu. Kebencian yang muncul karena ketersinggungan pribadi. Kebencian yang muncul karena salah paham dalam urusan-urusan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di atas. Adapun kebencian yang muncul fillah, karena Allah. Karena cinta itu ada cinta karena Allah, ada benci karena Allah. Benci karena Allah. Kita membenci saudara kita karena dia melanggar salah satu perintah-perintah Allah, atau dia melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Padahal dia telah memahami ilmunya, dia sudah paham teorinya, tapi dia masih melakukannya, dia masih melanggarnya. Maka orang yang seperti ini, kita boleh memberikan kepadanya kebencian kita kepada orang tersebut karena perbuatan melanggarnya, dan kebencian tersebut dikategorikan sebagai al-bughdhu fillah, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Rajab melanjutkan penjelasannya, wa amal bughdhu fillah, adapun kebencian karena Allah, kebencian yang bukan didasari hawa nafsu, kebencian yang bukan didasari karena ketersinggungan pribadi, karena masalah-masalah dunia, benci karena Allah, fahuwa min awthaqi urul iman, kebencian karena Allah itu termasuk daripada urat-urat keimanan yang paling pokok. Walaisa dakhilan finnahi, dan membenci seseorang karena Allah ini tidak masuk di dalam larangan. Tidak masuk dalam larangan yang ada dalam hadis ini. Walau dhahara li rajulin min akhihi syarrun, seandainya nampak bagi seseorang dia melihat saudaranya itu melakukan suatu kejelekan, fa abghadahu alaihi, kemudian dia membenci saudaranya karena melakukan perbuatan yang jelek tersebut, uthibal mubghid, maka orang yang membenci diberikan pahala. Lihat saudaranya berbuat muka, lihat saudaranya berbuat jelek, dia benci saudaranya karena perbuatan yang dia lakukan. Kata Ibnu Rajab, uthibal mubghid lahu, orang yang seperti ini, orang yang membenci saudaranya karena melakukan kejelekan, bencinya karena Allah, dan dia diberikan pahala karena kebenciannya tersebut. Bahkan ikhwani fillah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan suatu kalimat yang beliau utarakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ucapan yang penting untuk kita pahami, yang dengannya kita bisa mengerti bagaimana kokohnya keimanan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan, tidak pilih-pilih, tidak menggunakan perasaan tatkala mencintai dan membenci karena Allah, tidak pandang dia siapa, tidak pandang kedudukannya seperti apa, apakah dia orang terhormat atau orang biasa saja. Lihat kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau katakan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna na'rifukum id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina, kami dahulu mengenal kalian tatkala Nabi SAW ada di tengah-tengah kita. Wa idh yanzilul wahyu, saya mengenal kalian tatkala wahyu masih turun. Wa idh yunabbi'unallahu min akhbarikum, dan kami mengenal kalian wahai para sahabat Rasul SAW tatkala Allah masih memberitakan kepada kami tentang perkara-perkara kalian. Ala ketahuilah, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuliqa lahu, ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah tidak ada, beliau sudah wafat. Wa qata'a al-wahyu, wahyu sudah turun, wahyu sudah terputus. Fa inna ma na'rifukum bima nakhburukum, kami mengenal kalian sesuai dengan apa yang kami kenali kalian sebelum Nabi SAW wafat. Namun sekarang Nabi SAW sudah wafat. Dan lihat ucapan Umar yang perlu digarisbawahi ini. Ala ketahuilah. Man adhara minkum lana khairan. Siapa di antara kalian yang menampakkan kepada kami kebaikan, dhananna bihi khairan, maka kami menyangka engkau atau kalian adalah orang yang baik, wa ahbabna alaih, dan kami akan mencintai kalian karena perbuatan baik kepada sahabat Rasul SAW. Karena urusan hati gak ada yang tahu, urusan hati, masalah kemunafikan pun gak ada yang tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang yang sangat-sangat khawatir terkait dengan masalah kemunafikan. Sampai-sampai salah seorang pemegang rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti nama-nama orang-orang munafik itu ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat namanya Hudzaifah bin Yamanah. Dikenal sebagai seorang sahabat pemegang rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu siapa orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslim. Dikala Nabi SAW masih hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat berhati-hati dari masalah kemunafikan. Meskipun beliau dekat dengan Rasul SAW, meskipun beliau orang kedua yang sering disebut namanya oleh Nabi SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab terkadang bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah, apakah namaku termasuk nama yang disebutkan oleh Nabi SAW termasuk orang-orang munafik? Hudzaifah mengatakan tidak, dan aku tidak akan menyebutkan setelah ini kepada siapapun tentang data-data orang-orang munafik. Namun di kesempatan yang lain juga Umar masih bertanya lagi. Tatkala beliau diangkat sebagai seorang amir, sebagai khalifah Amirul Mukminin, beliau mengangkat gubernur-gubernur di daerah-daerah. Umar bertanya lagi, dari gubernur-gubernur yang saya angkat, adakah di antara mereka orang-orang munafik yang disebutkan namanya oleh Rasul SAW kepada Hudzaifah? Mengatakan ada satu. Ya, ada satu orang. Dan setelah itu Umar radhiyallahu taala tidak berselang lama mencopot jabatan orang yang diangkat oleh yang diangkat sebagai gubernur oleh beliau radhiyallahu an setelah mengetahui bahwasanya fulan adalah termasuk orang yang disebutkan namanya sebagai orang munafik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi Umar ini sangat berhati-hati dalam masalah kemunafikan. Makanya sampai Umar mengatakan seperti ini kepada seluruh para sahabat yang hadir di kala itu. Ketahuilah, kami mengenal kalian adalah di saat wahyu masih turun, di saat Nabi masih hidup, dan sekarang Nabi sudah wafat, sehingga siapa di antara kalian yang menampakkan amalan-amalan baik, maka kami menyangka dia adalah orang yang baik dan kami cintai dia atas perbuatan baik. Wa man adhara minkum syarra. Dan siapa di antara kalian yang menampakkan keburukan, dhananna bihi syarran, maka kami menyangkanya dia adalah orang yang buruk, dia adalah orang yang jelek. Wa abghadnahu alaih, dan kami membenci dia atas perbuatan jeleknya. Ya. Jadi kebencian yang disebutkan oleh Umar bin Khattab di sini adalah kebencian yang ada dalam pembahasan kita, yaitu kebencian karena Allah. Umar mau membenci orang-orang yang dikenal oleh beliau di masa Nabi SAW masih hidup. Kalau orang tersebut menampakkan kejelekan, orang tersebut menampakkan hal-hal buruk dalam setiap amalia-amalia dan gerak-geriknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga perkara kebencian yang terlarang di sini sekali lagi adalah kebencian karena hawa nafsu. kebencian karena perkara pribadi, kebencian karena ketersinggungan dalam masalah duniawi. Adapun kebencian karena Allah, yaitu kebencian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain karena perbuatan buruk yang dia lakukan, maka ini tidak termasuk perkara yang dilarang, bahkan itu adalah perkara yang dianjurkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula yang datang dari para salaf, para sahabat, wa tabi'in, wa atba'u tabi'in. Dalam masalah kebencian ini adalah bagaimana mereka menampakkan kebencian karena Allah kepada orang-orang yang menyimpang dalam urusan agama. Sampai-sampai mereka, para salaf kita rahimahumullah, para sahabat, wa tabi'in, wa atba'u tabi'in, mau memboikot, tidak mau ngajak ngobrol, tidak mau ngajak komunikasi orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, orang-orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan, orang-orang yang barakallahu fikum mengada-ngada urusan-urusan baru dalam perkara agama. Ikhwati fillah rahimakumullah, akhar-akhar yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini amat sangatlah banyak, dan itu semuanya menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya kebencian yang dilarang di dalam hadis ini adalah kebencian yang berdasar bukan karena Allah, kebencian yang berdasar bukan karena agama, namun kebencian yang berdasar karena hanya perkara-perkara duniawi semata. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya di dalam hadis ini untuk mengokohkan dan memperkuat persaudaraan di antara kita kaum muslimin, persaudaraan di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala tadabaru. Ikhwati fillah rahimakumullah, at-tadabur, membelakangi, adalah sebuah ungkapan untuk al-hajr, yakni saling memboikot, saling tidak tersenyum, saling tidak mengucapkan salam, saling mendiamkan. Ini tanda baru, saling membelakangi. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya hajar tadi ya, memutus hubungan dengan seseorang, hajar, tidak komunikasi, tidak salam dan seterusnya. Kata para ulama, yang namanya hajar, memboikot, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hajrun li amriddin. Seorang memboikot orang lain, tidak berkomunikasi, bahkan tidak mengucapkan salam kepada orang yang dia boikot karena urusan agama. Orang yang memboikot saudaranya yang melakukan pelanggaran dalam urusan agama, contohnya naudzubillah, dia lihat saudaranya berzina, dia lihat saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, saudaranya main judi, saudaranya minum-minuman keras, al-muhim saudaranya tadi melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Maka yang seperti ini barakallahu fikum, kata para ulama, boleh boikot itu terus dilakukan sampai maslahat yang diinginkan, yaitu perubahan pada saudara yang kita boikot itu terambil atau teraih. Boleh kita memboikot saudara kita karena urusan agama bahkan lebih dari 3 hari. Nabi SAW memboikot beberapa sahabatnya pernah, dalam kisah 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik yang dikala itu sama sekali tidak punya alasan untuk tidak ikut perang. Dan beliau menyadari beliau salah. Ka'ab bin Malik menyadari beliau salah, beliau keliru. Beliau dalam kondisi sehat, dalam kondisi punya kendaraan, dalam kondisi berkecukupan, tapi dikala itu ya, Ka'ab bin Malik karena ya namanya manusia salah, tidak ikut bersama rombongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Tabuk. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang ke Madinah, kemudian ada sekitar 80 orang yang tidak ikut dikala itu menyampaikan uzur-uzur mereka, datang kepada Nabi, wahai Rasul, kami begini, kami begitu, wahai Rasulullah, saya tidak ikut, alasannya begini, alasannya begitu. Sampai dikisahkan ada juga sahabat yang dikala itu mengikat dirinya sendiri di tiang masjid, tidak mau melepaskan ikatannya kecuali yang melepaskannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain ya, datang kepada Nabi dan mengatakan kami bersama, kami tidak ikut perang bukan karena ada uzur, karena kami lapar, kami sehat, kami kuat, kami ada kendaraan. Bahkan dikala itu Ka'ab bin Malik sudah mempersiapkan dua kuda, disebutkan dalam riwayat. Siap beliau berangkat, sudah ada dua kudanya. Namun ya, namanya manusia, kadang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengarkan pengakuan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang lain, yaitu bahwasanya mereka tidak mengikuti perang bukan karena punya uzur, tapi tidak mengikuti perang karena hal-hal yang sifatnya adalah duniawi, maka Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya selama 50 hari. Didiamkan saja. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada semua orang yang ada di Madinah untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabat. Jangan ada yang bicara. Kalau dua sahabat selain Ka'ab bin Malik, mereka mengurung diri di rumah, menangisi apa yang telah mereka perbuat, menyesal, dan itu adalah suatu bentuk taubat, menyesal, menangis. Tapi Ka'ab bin Malik berusaha untuk tegar, berusaha untuk kuat. Beliau masih sholat di masjid, bahkan berusaha untuk sholat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau melihat Nabi seakan-akan melihat ke arah Ka'ab, beliau berusaha tersenyum, namun Rasulullah SAW malah melengos. Rasulullah SAW malah memalingkan wajahnya. Namanya boikot seperti itu. Selama 40 hari Ka'ab bin Malik masih ke pasar. Orang-orang pasar ditanya, tidak ada yang jawab, tidak ada yang menyapa Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang mulia. Beliau datang ke sepupunya, sepupunya yang paling beliau cintai dari kalangan saudara-saudaranya. Tatkala sepupunya ditanya oleh Ka'ab bin Malik, apakah engkau masih mencintaiku? Bukankah aku telah melakukan apa yang aku lakukan dari perkara-perkara agama? Saudaranya telah mengatakan, wallahu a'lam. Memboyong. Sampai di hari ke-40, Ka'ab bin Malik, ya, ditambah lagi hukuman boikotnya. Nabi SAW memerintahkan istri-istri dari tiga sahabat yang diboikot tersebut untuk tidak mendekati suaminya. Sehingga Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya pulang ke rumah. Ini luar biasa. Mungkin kita belum pernah melihat praktek boikot yang seperti ini. Namun hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW karena ada suatu pelanggaran. Ada suatu pelanggaran. Sampai di hari ke-50. Tepat di hari ke-50. Tatkala selesai sholat subuh, turunlah ayat, turunlah wahyu berupa ayat yang menjelaskan bahwasanya taubatnya tiga sahabat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya gembira. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berbondong-bondong mencari Ka'ab sampai berteriak dari atas bukit, "Ya Ka'ab, absyir, wahai Ka'ab, bergembiralah, bergembiralah." Sampai Ka'ab dikala itu ada di atas loteng rumahnya, beliau belum melihat siapa orang yang mengucapkan bergembiralah kepada beliau, namun suaranya sudah terdengar duluan. Semuanya bergembira, satu kota Madinah, abshir, abshir, bergembiralah, Ka'ab bergembiralah. Semuanya menyambut dengan meriah turunnya ayat tersebut yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat tiga sahabatnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ka'ab itu sangat-sangat banyak. Namun tak cukup waktu mungkin untuk menjelaskannya di sini. Yang intinya barakallahu fikum dari kisah di atas, bahwasanya melakukan hajar, boikot dalam urusan agama itu boleh dilakukan meskipun lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau memboikot ru'usul mubtadi'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah, tokoh-tokoh mu'tazilah yang ada di masa beliau, yang menghasung manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, sampai matinya tokoh-tokoh tersebut diboikot oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Memboikot ahlul bid'ah dilakukan oleh salaf. Mereka tidak berkomunikasi, tidak saling mengucapkan salam, apalagi belajar kepada mereka. Yang dikala itu ahlul bid'ahnya adalah mu'tazilah, orang-orang yang punya banyak penyimpangan dalam masalah akidah. Imam Ahmad memboikot mereka sampai mereka mati. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali bahwasanya menghajar seseorang, memboikot seseorang dalam urusan agama ini boleh lebih dari 3 hari. Adapun jenis boikot yang kedua yaitu al-hajru li ghadin dunyawi, ya, menghajar, memboikot saudara kita karena perkara duniawi, karena gangguan yang dia berikan kepada kita, atau karena dia menyinggung kita, dia membuat kita merasa tidak enak dan seterusnya, maka yang namanya hajar dalam perkara-perkara duniawi hanya boleh dilakukan sebatas 3 hari saja. Nabi SAW menyatakan, la yahjuru muslimun akhon fawqa thalathin. Seorang muslim tidak boleh menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya saling berjumpa tapi yang ini melengos, yang ini melengos. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara dua orang yang saling memboikot tadi adalah yang pertama kali memulai. Ini hajar, boikot dalam perkara-perkara dunia, dalam masalah ketersinggungan, ya, dalam masalah barakallahu fikum ketidaknyamanan dalam ngobrol, mungkin ada sedikit gangguan, ya, dia disinggung atau dia diejek dan seterusnya yang membuat tidak enak hati, maka tak mengapa di sini memberikan hajar, namun hanya sebatas 3 hari saja. Kalau hajar dalam urusan agama, maka yang seperti ini boleh dilakukan meskipun lebih dari 3 hari. Sampai kapan? Sampai tujuan daripada boikot yang dilakukan tersebut tercapai. Nabi SAW memboikot Ka'ab dalam rangka membuat Ka'ab jera. Jangan sampai beliau melakukan itu lagi. Dalam rangka agar Ka'ab memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah mengkhabarkan Allah telah menerima taubatnya Ka'ab dan dua sahabat yang lain, Nabi SAW menyudahi hajar, kembali bersaudara, kembali barakallahu fikum saling berjumpa, mengucapkan salam, kembali saling barakallahu fikum saling cinta mencintai dan menjalin semua perkara-perkara yang mencerminkan akan hal tersebut. Ini barakallahu fikum pesan keempat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Dan insyaallah pesan yang kelima yaitu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang bismillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab, wa naktafi bi hadzal qadar. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.